Pernah kau berlari mengejar mimpi malam tadi? Berlalu sangat cepat, terasa sangat singkat, tak terulang lagi. Pernah kau mendaki, terasa lama berhari-hari. Puncak jadi tujuan, mencari jati diri yang penuh dengan misteri. Pernah kau panjati tebing cadas, batuan keras, kiloan harga diri melawan gravitasi, coba capai luar galaksi. Pernah kau selami lautan bermandikan cairan, semua terasa ringan seperti tanpa beban. Oh, tinggal tersisa pikiran. Ini bukan tentang piala, bukan juga tentang lencana. Ini bukan tentang jadi juara. Aku hanya seseorang ingin bertualang, memandang dunia dari sudut yang berbeda. Pernah kau masuki lubang tanah yang merekah? Takkan pernah terkira di sana ada dunia yang kita injak dengan sombongnya. Oh, jangan pernah berhenti bertanya tentang sesuatu yang tak kau tahu. Tanya jadi alasan, alasan untuk bertanya. Oh, oh, oh. Ini bukan tentang piala, bukan juga tentang lencana. Ini bukan tentang jadi juara. Aku hanya seseorang ingin bertualang, memandang dunia dari sudut yang berbeda. Sampaikanlah salamku, salamku kepada batu dan pepohonan yang menghitam, menghitam. Dan sampaikan juga salamku, salamku kepada bumiku yang biru. Yeah, hijaunya berubah menjadi biru, hijaunya berubah jadi biru. Bukan tentang piala, bukan juga tentang lencana. Ini bukan tentang jadi juara. Aku hanya seseorang ingin bertualang, memandang dunia dari sudut yang berbeda. Ini bukan tentang piala, bukan juga tentang